Alhamdulillah kami sekarang sudah keluar dari penjara, alhamdulillah. Dan kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Dan kemudian kami bersyukur kepada kedutaan besar yang telah membantu kami dalam proses pengeluaran kami, dan sekarang kami ada di kedutaan besar, alhamdulillah. Namun sekarang terjadi perang besar di sini, dan kami di sini sudah siap-siap insyaallah besok pagi mau berangkat menuju perbatasan ke Saudi, dan insyaallah kami semua akan dipulangkan, alhamdulillah. Dan semua perkara insyaallah baik semuanya, hasbunallahu wa ni'mal wakil.